Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fadlil kabir, bab keutamaan orang yang lebih tua daripada kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Dan tua di sini barakallahu fikum mencakup tua. Ya, imma likibari sinnihi wa imma barakallahu fikum likibari ilmihi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan barakallahu fikum kabir di sini mencakup dua hal tadi. Kabir secara hissi, ya, artinya secara usia dia orang yang memang lebih tua daripada kita. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah kabir di sini maknanya adalah maknawi, yaitu seseorang yang ilmunya jauh lebih unggul daripada kita. Barakallahu fikum, walaupun dari sisi usia dia jauh di bawah kita. Barakallahu fikum. Baik. Dan Islam barakallahu fikum memerintahkan kita untuk menghormati dua jenis manusia tadi. Ya, yaitu orang yang usianya lebih tua daripada kita harus kita hormati, dan juga orang yang barakallahu fikum lebih ya tinggi ilmunya daripada kita barakallahu fikum tayyib juga harus kita hormati barakallahu fikum tayyib. Kita lihat hadis-hadis yang berbicara masalah ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Isa, Ahmad ibn Isa ibn Hassan al-Misri, ma'ruf bibni at-Tustari. Dia dikenal dengan putranya At-Tustari. Saduqun tukullima fi ba'di sama'atihi. Dia adalah rawi yang saduq. Namun ada perbincangan terkait dengan samanya, ya, yaitu mendengarnya dia dari gurunya. Barakallahu fikum. Ada beberapa yang dikritik oleh mereka para ulama. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun dikatakan oleh khatib, qala al-khatib bila hujjatin. Bila hujjatin. Ya. Kritikan-kritikan tersebut tanpa argumen yang kuat. Barakallahu fikum. Baik. Qala haddatsana Abdullah ibnu Wahbin. Haddatsana Abdullah ibnu Wahbin telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab. Abdullah ibnu Wahab ibni Muslim al-Qurashi maulahum. Abu Muhammad al-Misri thiqatun hafizun. An Abi Sakhr, dari Abu Sakhr Humaid ibnu Ziyad. Humaid ibnu Ziyad al-Madani yuqalu Humaid ibnu Sakhr. Ada juga yang bilang Humaid bin Sakhr. Ada yang mengatakan Humaid bin Ziyad, ada yang mengatakan Humaid bin Sakhr. Barakallahu fikum. Baik. Saduqun yahim. Saduqun yahim. Baik. Dia rawi yang saduq, namun ada beberapa waham pada riwayat-riwayatnya. Baik. Barakallahu fikum. Rawi yang saduq hadisnya dikatakan apa? Sahih, dhaif, ungkar, wala syadz. Akhu Hisham. Masmu? Siapa namanya? Siapa? Ali. Naam, Ali. Endak ya Ali. Rawi yang saduq hadisnya di hasankan. Hasankan atau hasani? Hasani. Bukan hasankan. Hah? Hasani. Nah, hasani hasankan sama saja. Barakallahu fikum. Hadisnya hasan. Iya, barakallahu fikum. An Abi Qusayt. An Abi Qusaytin. Tayyib Yazid ibni Abdullah. Yazid ibni Abdullah ibni Qusayt. Tayyib. Itu di nuskahnya Anda, di nuskah yang Anda miliki Abu Qusayt. Di nuskahnya antum ibni Qusayt. Naam, tayyib. As-shawab ibni Qusayt. Iya. Yang Abi Qusayt itu barakallahu fikum tashif, iya. Salah dalam penulisan. Aswab aswabuhu ibnu Qusayt an ibni Qusayt. Barakallahu fikum. Yazid bin Abdullah ibni Qusayt al-Laythi Abu Abdullah Al-Madani Al-A'raj Siqatun. An Abi Hurairata Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaisa minna. Tayyib. Nabi mengatakan orang yang tidak menyayangi ya orang-orang kecil di kalangan kita dan tidak mengetahui hak orang-orang besar di kalangan kita, maka dia tidak masuk ke dalam golongan kami. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikatakan oleh Imam Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi, makna falaisa minna qila ay laisa ala tariqatina, laisa ala tariqatina, maka dia tidak berada di jalan kami. Wahwa kinayatun, wahwa kinayatun. Tayyib. An at-tabru'ah atau tabarru'ah. Tayyib. An at-tabri'ah wa ya'ti tafsiruhu min at-Tirmidzi fi akhiril bab. Tayyib. Barakallahu fikum. Itu kata Imam Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi, kata beliau maknanya adalah falaisa minna, maka dia tidak berada di jalan kami, dan ini merupakan bentuk kinayah untuk menunjukkan sikap barak. Iya, sikap berlepas diri dari orang-orang yang menyelisihi prinsip tadi. Orang yang tidak mau menyayangi orang-orang kecil di kalangan dia, tidak mau menghormati orang-orang besar di kalangannya, maka Rasul berlepas diri dari orang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Dikatakan oleh Imam Ali Al-Qari, laisa minna ay laisa mithlana, baik, orang tersebut tidak semisal dengan kita. Man lam yarham saghirana, li'ajzihi wa bara'atihi an qaba'ihil a'mal. Iya. Jadi maksudnya orang tersebut tidak seperti kita, yaitu orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil karena kelemahan dia, tayyib, dan menunjukkan dia itu telah berlepas diri, barakallahu fikum, dari sifat-sifat atau amalan-amalan yang jelek. Kemudian beliau melanjutkan, waqad yakunu saghiran fil ma'na, waqad yakunu saghiran fil ma'na. Terkadang saghir di sini yang dimaksudkan adalah secara makna. Ma'a taqaddumi sinnihi, walaupun usianya lebih dahulu daripada kita. Artinya dia lebih tua kalau secara usia. Gitu ya. Tapi bisa dikatakan saghir, bisa dikatakan orang kecil. Barakallahu fikum, lijahlihi, karena kebodohannya. Tayyib. Wa ghabawatihi, wa ghabawatihi, wa kharqihi wa ghaflatihi fayurham fayurham bitta'lim wal irsyad wasyafaqah. Baik. Gitu ya. Orang ini usianya lebih tua, namun barakallahu fikum, dia bisa dimasukkan dalam kategori orang kecil yang harus kita sayangi, kita rahmati karena kebodohan dia. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Karena sifat dia yang kekanak-kanakan. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Ada orang yang usianya sudah tua, sudah dewasa, barakallahu fikum, kepala 40, kepala 50, tapi masih seperti kanak-kanak sikapnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa ghaflatihi, dan kelalaiannya. Maka orang seperti ini kita harus bersikap rahmah kepada dia, barakallahu fikum, dengan cara mengajarinya, membimbingnya, dan barakallahu fikum, adanya syafaqah kepada dia atau kasih sayang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga ya tidak kita sikapi seperti orang yang memang benar-benar sudah tua, dalam artian barakallahu fikum cara berpikirnya sudah seperti orang tua. Iya. Tapi ya kita memaklumi, karena memang barakallahu fikum manusia dari sisi umur, iya, tayyib, mungkin itu tidak menunjukkan barakallahu fikum tidak diimbangi dengan perkembangan akalnya atau cara berpikirnya. Iya. Dia punya usia yang cukup dewasa, tapi cara berpikirnya barakallahu fikum masih apa? Kekanak-kanakan. Barakallahu fikum. Sehingga ada beberapa orang ketika berhadapan dengan tipe manusia seperti ini, dia tidak bisa menangkap, iya, barakallahu fikum, bahwasanya orang ini sebenarnya harus disikapi dengan rahmah, barakallahu fikum, iya. Tapi dia sikapi, ini orang sudah kepala 40 kepada 50 usianya, tapi kok tingkah lakunya masih kayak gitu, wah sudah, iya, dia sikapi dengan keras, dia sikapi dengan syadid, barakallahu fikum, tayyib. Akhirnya iya, terjadilah apa yang terjadi, gitu ya. Barakallahu fikum. Bukan justru semakin memperbaiki keadaan orang tersebut, tapi justru semakin apa? Memperparah keadaannya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, ya di situ tadi kita diminta, terutama bagi para tulabul ilm, iya, yang nanti mungkin mereka akan terjun ke masyarakat dalam dakwah, barakallahu fikum, tayyib, itu juga harus Anda perhatikan. Iya, tidak semua orang yang usianya itu barakallahu fikum sudah cukup dewasa, dia bisa berpikir seperti orang dewasa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau dia barakallahu fikum orang yang usianya dewasa, berpikirnya dewasa, maka kita mengambil mauqif apa ikhwan? Al-ijlal. Iya. Menghormatinya, barakallahu fikum, memuliakannya, barakallahu fikum. Tapi kalau dia tipe orang yang usianya dewasa tapi pikirannya masih kanak-kanak, maka kita tempatkan dia dalam kategori saghir. Orang ini layak kita sayangi, ya, kita barakallahu fikum bimbing dengan taklim dan diajari. Barakallahu fikum. Baik. Iya, sebagaimana barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi siapa ya, ikhwan? Arabi. Kita antum lihat, beliau cerdas dalam menilai. Gitu ya. Dia kencing di pojok masjid. Para sahabat tahu ini orang kabir, orang tua, udah gede kok tahu masjid, kencing lagi di situ, tempat ibadah. Emosi. Ayo kan ya. Karena namanya orang yang sudah dewasa kan harusnya ngerti ini tempat orang ibadah, tempat orang sholat, ini masa kencing di situ, ya enggak pas lah. Gitu ikhwan ya, emosi jadi para sahabat pengennya dikasih pelajaran. Tapi Rasul melihat orang ini memang mungkin kelihatannya sudah tua, tapi barakallahu fikum dia ini lebih layak disikapi sebagai anak-anak. Ikhwan ya, ketika orang tadi kencing, para sahabat menghardik dia, barakallahu fikum, harus mengatakan da'u, biarkan. Biarkan dia meneruskan hajahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Selesai, Rasul tinggal memberitakan para sahabat untuk mengambil air, siram. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu barakallahu fikum yang membutuhkan kejelian. Gitu ya. Membutuhkan kejelian dari kita barakallahu fikum, dan itu memang ada yang namanya mumarasah, iya. Pengalaman. Barakallahu fikum. Anda harus pintar menilai karakter orang. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu faedah dari Imam Ali Al-Qari. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa yuqir kabirana. Lima khusabihi. Minas sabqi. Fil wujudi. Wa tajrubatil umur. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Dan mengagungkan orang-orang tua di kalangan kami, maksudnya kata beliau, karena orang tersebut memiliki kekhususan. Yang pertama, dia lebih dahulu dari sisi wujudnya, keberadaannya. Artinya apa? Usia. Iya, dia lebih dahulu lahir daripada kita. Yang kedua, barakallahu fikum, tajrubah dari sisi pengalaman hidupnya, ilmu. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga antara kabir dan saghir, barakallahu fikum, itu mencakup makna secara hissi dan maknawi. Iya. Terkadang yang dimaksudkan dengan kabir adalah secara hissi, secara usia. Ya, terkadang juga yang dimaksud dengan kabir adalah secara makna. Artinya dari sisi pengalaman, dari sisi ilmu, barakallahu fikum, membuat dia itu jauh di atas kita walaupun usianya di bawah. Sehingga kita masukkan dia dalam kategori kabir. Ada juga orang-orang barakallahu fikum yang saghir secara hissi, secara umur dia lebih muda daripada kita. Barakallahu fikum, ada juga yang saghir secara makna. Dia barakallahu fikum usianya lebih tua daripada kita, tapi karena kejahilannya, iya, karena barakallahu fikum sifatnya yang kekanak-kanakannya, sudah kita sikapi dia seperti anak-anak. Barakallahu fikum, yang harus kita sayangi, barakallahu fikum, kita arahkan. Wallahu taala alam bisawab. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي أي ابن المديني قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ابن جريج di nuskahnya yang anda pegang ibn Jurayj, nuskahnya antum ibn Abi Najih Nujay, nah itu suap, iya wahwa suap, barakallahu fikum, yang benar ibnu Abi Nujay bukan ibnu Jurayj. Barakallahu fikum. Tayyib. Ibnu Abi Nujayh Abdurrahman Ibnu Yasar. Tayyib Abdullah Ibnu Yasar. Ibnu Abi Nujayh Abdullah Ibnu Yasar Al-Makki thiqatun. An Ubaidillah Ibni Amir. Huwa Abdurrahman ibn Amir al-Makki thiqatun. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Tayyib. Yablughu bihi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Dan dia menyampaikan hadisnya sampai kepada Rasul. Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Sama. Qala Imam Bukhari haddathana Muhammad ibn Salam al-Bikandi qala haddathana Sufyan ibn Uyainah an ibn Abi Nujayh sami'a Ubaidallah ibn Amir yuhaddith an Abdullah ibn Amr ibn As yablughu bihi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib mithlahu. Barakallahu fikum. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum. Yang pertama, fihi ta'kidun nabawi. Fihi ta'kidun nabawi alar rahmati bisigar. Alar rahmati bisigar wal atfi alaihim. Wal atfi alaihim. Ya. Wasyafaqati bihim. Wal ihsani ilaihim. Barakallahu fikum. Ya. Di dalamnya terdapat faedah penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk bersikap rahmah, kasih sayang pada yang kecil-kecil. Kemudian bersikap ataf, ya. Barakallahu fikum, lembut ya kepada adik-adik kita. Syafaqah. Barakallahu fikum, tayyib rasa kepedulian dengan mereka, ihsan dan berbuat baik kepada mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, sehingga di sini barakallahu fikum terdapat nasihat ya bagi para syabab ataupun tarbiyatul fata, barakallahu fikum, ketika berhadapan dengan adik-adik kelasnya ya, entah adik tingkat atau mungkin anak-anak MTQ, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Sayangi mereka, barakallahu fikum, berlakulah lembut kepada mereka dan diarahkan. Ya, barakallahu fikum. Kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, tindakan-tindakan barakallahu fikum yang ya menyelisihi syariat atau aturan agama, ditegur. Gitu ya. Jangan dibiarkan. Barakallahu fikum. Seperti kasus yang sering kita lihat adalah barakallahu fikum ya pas waktu sholat itu. Iya. Adik-adik kita itu di bawah barakallahu fikum malah mainan, enggak naik ke atas barakallahu fikum, dalam keadaan kakak-kakaknya barakallahu fikum ya enggak peduli. Ya, karepmu mau jungkir balik di bawah, mau ngapain, mau berantem, wis. Iya, diwi-diwi. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu enggak benar. Rasul mengatakan laisa minna. Iya. Kakak-kakak yang seperti ini karakternya laisa minna, kata Rasul. Bukan golongan kami orang itu. Rasul berlepas diri dari sikap yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kemudian juga barakallahu fikum, kalau mau bercanda dengan mereka, iya, guyon dengan mereka, iya. Ya jangan sampai keterlaluan. Gitu ya. Terkadang ada barakallahu fikum, entah anak syabab, entah anak MTF, iya guyon sama anak MTQ sampai keterlaluan. Barakallahu fikum. Ya. Apalagi tahu anak ini adalah anak yang cengeng. Wah, itu jadi bulan-bulanan biasanya. Iya, yang cengeng itu yang sengaja memang dia dipancing biar nangis. Iya, kalau enggak nangis enggak puas. Barakallahu fikum. Ya, entah sendalnya lah disembunyikan, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Atau barakallahu fikum dia diejek lah, barakallahu fikum. Tayyib, laisa minna, kata Rasul. Ikhwan ya. Kakak-kakak yang seperti ini karakternya Rasul katakan laisa minna. Iya, bukan bagian dari kami. Kalau dia tidak bisa menyayangi adik-adiknya. Adik di sini entah barakallahu fikum adalah adik kandung ya, atau adik dari sisi barakallahu fikum tayyib tingkatan belajarnya kalian. Paham sini ikhwan ya? Tayyib, barakallahu fikum. Itu yang perlu diperhatikan barakallahu fikum. Yang kedua faedahnya adalah at-ta'kid, ta'kidun nabawi. Ta'kidun nabawi ala tawqiril kibar. Ala tawqiril kibar wa ijlalihim wal i'tirafi bihuquqihim wal mu'amalati ma'ahum ala hadzal asas. Barakallahu fikum. Baik. Di dalamnya terdapat penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengagungkan, memuliakan dan mengakui hak-hak orang yang lebih tua daripada kita, dan kita bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dengan asas seperti ini, yaitu mengagungkan dan memuliakan. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ini juga barakallahu fikum adab yang juga perlu barakallahu fikum dan sangat penting untuk kita terapkan. Ya. Khususnya adik-adik kelas barakallahu fikum ya, yang MTF ya, hormat sopan ya kepada kakak kelasnya yang syabab, qismul lughah, kepada qismuddin, din 1 dengan din 2, din 2 dengan din 3, barakallahu fikum. Baik, iya. Itu harus ada yang namanya barakallahu fikum al-ijlal, tayyib, at-tauqir, barakallahu fikum, iya. Baik, sehingga tidak adanya barakallahu fikum unsur meremehkan atau melecehkan. Barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh beliau di sini barakallahu fikum itu adalah salah satu metode Islam ya, untuk menciptakan suasana yang harmonis di dalam sebuah mujtama, dalam sebuah perkumpulan. Barakallahu fikum. Dan kalau kita lihat dari pengalaman-pengalamannya, ada sebab musabab dari munculnya yang namanya kles ya, yang namanya barakallahu fikum apa, permusuhan, sengketa, ya macam-macam lah, ribut-ribut, dikarenakan prinsip seperti ini tidak diamalkan. Iya, yang tua nggak tahu caranya jadi yang tua, yang kecil nggak tahu posisinya sebagai orang yang kecil, barakallahu fikum. Iya, akhirnya ya itulah, tercipta suasana yang tidak harmonis, suasana yang tidak kondusif, barakallahu fikum, sehingga ya penuh dengan permusuhan. Ya, barakallahu fikum. Yang tua menyalahkan yang muda, yang kecil-kecil. Ya ini anak-anak kecil ini kurang ajar semua. Gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak tahu sama orang tua kayak mana sikapnya, sama kakak kelas. Gitu ya. Yang kecil, wah yang tua-tua juga gitu, Ustaz. Ya. Enggak tahu jadi orang tua, gitu ya. Enggak tahu adabnya jadi orang tua itu harus seperti apa. Barakallahu fikum. Saling barakallahu fikum menyalahkan. Baik. Akhirnya ya itu barakallahu fikum, muncullah suasana yang tidak mengenakkan, panas. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita mengingatkan kembali kepada para thalabah ya, untuk menerapkan prinsip dalam bermuamalah. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Rasul di sini. Ya, agar supaya pondok kita ini barakallahu fikum tayyib, tercipta suasana yang harmonis gitu ya. Enak barakallahu fikum. Kalau masing-masing tahu bagaimana dia harus bersikap ya, sama yang lebih kecil bagaimana dia harus mengambil sikap, sama yang lebih besar bagaimana dia harus mengambil sikap, barakallahu fikum tayyib, itu akan menimbulkan suasana yang sangat indah barakallahu fikum ya. Baik, sehingga thalabul ilmi itu enak. Iya. Bisa betah, bisa awet. Dan di antara sebab thullab ya, hubbu intiqal, suka pindah-pindah ya, di antara tadi dia tidak menemukan suasana yang membuat hatinya tentram. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang tua menindas, mengintimidasi yang muda juga petantang petenteng, enggak tahu barakallahu fikum adab ya, jalan di depan yang tua barakallahu fikum gaya gini gitu ya, barakallahu fikum enggak ngasih salam, la salam wala kalam, barakallahu fikum tayyib, akhirnya ya itu ya, barakallahu fikum, jadinya enggak enak suasananya. Bolehkah kita menjuluki saudara kita yang gendut dengan julukan atau panggilan gendut? Hey gendut. Barakallahu fikum. Iya. Ya tergantung barakallahu fikum orangnya. Iya. Barakallahu. Kalau orangnya enggak masalah, enggak problem, iya, dia enjoy-enjoy saja barakallahu fikum. Tayyib. Ya, maka labas. Gitu. Tapi kalau dia barakallahu fikum merasa tersinggung, iya, merasa barakallahu fikum tersakiti, ya jangan. Iya, kata siapa saya gendut? Saya ini kurus. Iya, cuma saya lupa kapan saya pernah kurus. Tapi kayaknya pernah kurus saya. Barakallahu fikum. Baik. Ya maka ya jangan diulangi. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Wallahu taala a'lam. Biswab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.